Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأحبابي في الله عز وجل الله وإياكم. Kita lanjutkan membaca kitab Adawa Dawa yang ditulis Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Masih melanjutkan bab sebelumnya, adrar dzunub wal ma'asi, bahaya-bahaya adzunub, dosa-dosa dan kemaksiatan. Beliau sudah menukilkan beberapa hadis asar, sebagiannya telah disebutkan Israiliyat, akan tapi dikuatkan dengan hadis-hadis lain yang semakna. Berikutnya beliau masih menukilkan beberapa riwayat, masih cukup banyak, yang menjelaskan tentang bahaya dosa dan kemaksiatan. Berikutnya qala rahimahullah wa kataba Umar Ibn Abdul Aziz ila al-Ansar. Umar Ibn Abdul Aziz yang dikenal ulama, sebagai ulama beliau juga pemimpin satu negeri, ini masih keturunan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu waktu beliau menulis surat kepada negeri-negeri di bawah kekuasaan beliau rahimahullah. Amma fa'tu, setelah beliau menyanjung yang memberikan muqaddimah memuji Allah dan Rasulnya. Berikutnya amma ba'd fa inna hadha ar-rajhu syai'un yu'adzibu Allahu 'azza wa jalla bihi al-'ibad. Sesungguhnya gempa bumi ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba. Teguran supaya mereka, para pendosa, segera sadar. Para pelaku kemaksiatan supaya segera bertobat kepada Allah. Teguran supaya orang-orang solehnya tidak tinggal diam, akan tetapi ada di antara mereka yang ma'ruf nahi munkar, tidak mengurusi ibadah-ibadah mereka sendiri. Waqad katabtu ila al-amsar an yakhruju fi yawmin kadha wa kadha fi syahrin kadha wa kadha. Dan sungguh aku telah menulis surat, masih ucapan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, kepada al-amsar yang negeri-negeri di bawah kekuasaan beliau, supaya mereka keluar pada hari ini dan itu, pada bulan ini dan itu yang sudah ditentukan. Faman kana indahu syai'un falyatasaddaq. Barang siapa yang memiliki sesuatu dari harta, hendaknya ia bersedekah. Fa innallaha yaqul, karena sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, qad aflaha man tazakka wa qad wa dzakara isma rabbih fa shalla. Qad aflaha man tazakka, sungguh Beruntung orang yang membersihkan dirinya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Di antara yang dimaksudkan oleh mufassirin ini apa? Dengan zakat dari hartanya. Lebih umum dari sekian yang merupakan ketaatan-ketaatan, membersihkan diri dengan melakukan ketaatan kepada Allah, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung orang yang demikian. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan dia ingat nama Rabb-nya, mengingat Allah Subhanahu wa taala kemudian dia salat. Ya. Karena memang salat dan sahur ini juga di antara cara untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan makharij, jalan keluar dari problematika yang dihadapi, safar dan sholat. Di sini Umar bin Abdul Aziz rahimahullah memberikan hasungan kepada rakyatnya untuk bersedekah ketika di saat musibah melanda, ujian-ujian dari Allah datang bertubi-tubi. Bimbingan beliau rahimahullah kepada rakyatnya, karena Rasulullah SAW di antara hadisnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di antara keutamaan sedekah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqah la tudfi'u ghadab ar-rabbi wa tadfa'u an mitat su. Sesungguhnya sedekah, sedekah ini bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersedekah pula, di antara keutamaan yang lain, tadfa'u an mitatu an mitat su, menolak dari bentuk kematian yang buruk. Riwayat yang lain disebutkan as-shadaqatu fis-sir tudfi'u wa tadarrab. Sedekah dengan cara sir, sembunyi-sembunyi, ini faedah atau fadilah keutamaannya bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah. Kemurkaan Allah tertahan. Barakallahu anzalna Allahu ayatum. Masih lanjutan surat Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah. Wa qulu kama qala Adam, dan ucapkanlah oleh kalian sebagaimana ucapan Adam alaihissalam, doa beliau ketika melakukan pelanggaran memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk didekati karena bisikan iblis la'anatullah. Maka Allah wahyukan kepada beliau alaihissalam bertobat kepadanya, dan Allah ilhamkan kalimat untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, kalau engkau tidak pula merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Fatafa alaih, maka Allah pun menerima tobat Adam wa Hawa alaihissalam. Membimbing untuk minta kepada Allah ampunan, istighfar, taubat kepadanya. Wa qala rahimahullah wa qulu kama qala Nuh, dan ucapkanlah oleh kalian sebagaimana ucapan Nuh. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin, dalam surat Hud. Kalau engkau ya Allah tidak mengampuniku, tidak merahmatiku, niscaya aku akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Ini doanya Nuh alaihissalam. Dikenal luar biasa upaya beliau di dalam membimbing umatnya. Dikala umatnya mulai melenceng dari syariat, tidak mau menuruti apa yang menjadi bimbingan beliau alaihissalam. Disebutkan dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Karena kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan umatnya, Nuh alaihissalam Allah kisahkan diantara bimbingan beliau, perintah beliau kepada umatnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku telah katakan kepada mereka, ini umat beliau, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian Allah, sungguh Allah Maha Pengampun. Yursilus sama'a 'alaikum midrara, dengan permintaan ampunan kalian, istighfar kalian, taubat kalian, niscaya Allah akan menurunkan dari langit hujan yang lebat. Wa yamjidukum fi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah juga akan membanyakkan harta-harta kalian, wa banin, dan anak-anak. Allah pula akan mengadakan untuk kalian kebun-kebun, dan Allah pula akan mengadakan bagi kalian anhara, sungai-sungai di dalamnya. Maka ulama sebutkan di antara fadilah keutamaan istighfar itu, masya Allah, luar biasa banyaknya. Di antara ulama pernah ditanya, diminta solusi bagaimana caranya kok lama tidak memiliki atau tidak mendapatkan keturunan. Di antaranya mereka menjawab, suruh banyak istighfar, perbanyak istighfar. Wa yumtidukum bi amwali wa banina. Allah sebutkan itu. Ketika apa? Seorang banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, rizki juga mudah ketika orang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rahimahullah, wa qulu kama qala Yunus. Ucapkan pula oleh kalian sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Yunus alaihissalam ketika beliau berada di dalam perut ikan, di dalam kegelapan berikutnya. Dalam perut ikan sudah gelap, di dalam laut yang dalam, di kegelapan pula di laut, di malam hari pula itu kegelapan, dalam kegelapan. Kata Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak melainkan engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minal zalimin, sungguh aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui kesalahan, dosa apapun yang ia perbuat, merendahkan diri di hadapan Allah dengan serendah-rendahnya. Ini doa yang diucapkan Nun atau Yunus alaihissalam. Dengan doa ini kemudian Allah entaskan, Allah selamatkan beliau alaihissalam keluar dari perut ikan. Disebutkan dalam hadis Rasulullah alaihissalam, beliau bersabda, da'watu dhinnun idda'awa wafi batnil khut. Doa dhinnun, ini sebutan bagi Nabiullah Yunus alaihissalam, ketika beliau berdoa dalam keadaan beliau berada di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qat illa istajaballahu lahu. Sungguh tidaklah seorang muslim ya, berdoa dengan doa yang dipanjatkan sebagaimana doa Yunus ini di dalam menghadapi suatu problem masalah, melainkan Allah akan kabulkan doa dia. Bisa dibuktikan keseriusan di dalam berdoa, istighdharnya di dalam berdoa, ya, tentunya adab-adab di dalam berdoa dijalankan semua. Dan jangan sampai kemudian istijab, karena ini di antara penghalang terkabulnya doa. Jangan merasa sudah banyak berdoa kok belum dikabulkan. Ingat, ingat lagi murojaah bagaimana Allah mengkabulkan doa seorang hamba. Tiga bentuk pengkabulan. Dan ini sudah sering kita sebutkan. Qala rahimahullah. Kemudian beliau menukilkan dari Imam Ahmad rahimahullah, kata beliau, haddatsana Aswad bin Amir, haddatsana Abu Bakar anil A'mash an Atha bin Abi Rabah radhiyallahu anhu. Rahimahullah ini tabi'in. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dhanna an-nas bid dinar wa dirham, jika seseorang bakhil, dhanna bakhil ya, kikir dengan mata uang emas dan peraknya, kalau di tempat kita berarti apa, kikir bakhil dengan harta-harta mereka, uang-uang mereka, rupiah-rupiah mereka, watabayau bil ainah, mereka saling jual beli dengan cara ainah, di antara bentuk ainah ini di antara macam sekian bentuk macam riba. Ini ada seorang si A si B misalnya butuh uang, misalkan butuh uang kontan 10 juta. Si A datang ke si B pinjam uang, maka si B tidak meminjamkan. Kalau dalam bentuk pinjaman itu tidak dipinjamkan dia, maka diberikan cara. Sudah ini, aku punya motor, tak pinjami 10 juta, beli motor ini 10 juta. Ya. Tapi kemudian jual ke anak 8 juta, ini inah. Ya. Balik lagi motornya ke si B. Tapi apa? Rugi 2 juta. Hutang 10 juta, kurang lagi 2 juta. Ini namanya ainah. Ini termasuk riba yang terlarang. Riba semua terlarang ya. Bentuk ainah yang demikian. Awal-awal model riba dahulu. Kalau seseorang sudah kikir dengan harta mereka, saling jual beli dengan cara riba ainah. Watabiu azba'at nafil faqor, mereka juga apa? Sibuk. Yani mengikuti dail ekor-ekor sapi-sapi mereka itu kinayah gambaran, sibuk dengan binatang ternak mereka. Watarukul jihad fisabilillah, mereka juga sudah meninggalkan, tidak mau jihad fisabilillah. Apa ukubah atau akibat hukuman yang akan mereka terima akibat pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan ini? Anzalallahu bihim bala'an la yarfa'uhu anhum hatta yuraji'u dinahum. Niscaya Allah akan turunkan kepada mereka, timpakan kepada mereka bala, musibah, di mana Allah tidak akan mengangkat musibah tersebut hingga mereka kembali rujuk taubat kembali kepada agama mereka. Ini diantara efek yang pertama sebutkan oleh Rasulullah, bakhil, ya, kikir. Rasulullah juga ingatkan diantara hadis yang menyebutkan tentang ini dari sahabat Jabir bin Abdullah, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumil qiyamah. Hati-hati oleh kalian, jauhilah oleh kalian yang namanya kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumil qiyamah, sungguhnya kezaliman itu kegelapan di hari kiamat nanti. Jangan dibayangkan kegelapan di akhirat seperti di dunia. Ya, tidak bisa dibandingkan. Wattaqu syuha, dan ini syahid yang kita bahas. Jauhilah oleh kalian asyuh. Asyuh ini pikir tapi lebih pikir lagi. Ya. Bakhil, kadang ke orang lain, bahkan ke dirinya sendiri, itu juga bakhil dia. Ya. Menampakkan nikmat yang Allah berikan, membeli pakaian yang bagus, yang layak, tidak mau, sampai demikian bakhilnya. Ini asyuh, bakhil yang luar biasa. Jauhilah oleh kalian asyuh, kekikiran. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Karena sesungguhnya sifat kikir, bakhil, ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum. Sebab pikir ini pula membawa mereka. Bermudah-mudahan menumpahkan darah orang lain. Wastahallu maharimahum. Mereka dengan pikir ini pula menghalalkan apa yang Allah haramkan. Na'udzubillah. Ini dampak negatif dari sifat bakhil. Qanifillah azanillahu wa iyyakum. Maka pada hadis ini bisa kita ambil faedah betapa sifat bakhil pikir ini merupakan kemaksiatan yang memberikan efek buruk luar biasa kepada dirinya di dunia, terlebih di akhirat nanti. Di dunia Allah akan timpakan bala karena sebab kepikirannya. Di akhirat nanti, maka lebih dari siksa-siksa Allah yang lain, dari bakhil yang dilakukan pada saudaranya, terlebih kepada kerabatnya yang dia tahu butuh uluran tangan dia. Kemudian peringatan yang kedua ini apa? Jual beli dengan ainah, riba, dan telah lewat bahaya-bahaya riba luar biasa. Disinggung pula di dalam hadis ini. Juga orang yang tersibukkan dengan binatang ternaknya, sampai lupa kewajiban dia kepada Allah, lupa memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, padahal kenikmatan rezeki binatang ternak yang Allah mudahkan untuk dia juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian dia meninggalkan jihad pula, yang merupakan ibadah paling puncaknya dalam Islam. Ia tinggalkan, maka Allah akan timpakan kepada mereka bala, di mana Allah tidak akan mengangkatnya hingga mereka rujuk tobat kembali kepada agamanya dengan benar. Maka kalau kita mau melihat sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang yang sangat semangat di dalam menjalankan perintah Rasul. Bersegera di dalam menjalankan apa yang menjadi titah Rasulnya. Awal-awal hijrah, yakni dari orang-orang Ansor, disebut Ansor karena apa? Yang didatangi oleh Muhajirin, menolong orang-orang yang hijrah kepada mereka di Madinah, kaum Ansor. Muhajirin ini orang-orang yang berhijrah dari Makkah. Allah sebutkan di antara sifat mereka orang-orang Ansor di dalam surat Al-Hasyr. Antum bisa baca ayat yang 9 bagaimana tafsir para ulama dan mufassirin tentang ayat ini. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, dan orang-orang yang menempati yakni kota Madinah, orang-orang Ansor maksudnya, wal iman, dan telah beriman, min qablihim, sebelum datangnya mereka kaum Muhajirin, yuhibbuna man hajar ilaihim, diantara sifatnya yang pertama, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, datangnya Muhajirin ke Madinah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, yang kedua, tidak didapati dalam dada-dada mereka orang-orang Ansor hajah, keinginan, mimma utu, dari apa yang diberikan kepada kaum ini, Muhajirin, keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Tidak ada hasad, tidak ada iri. Menunjukkan apa? Kholisnya, murninya hati mereka, kesucian hati mereka. Tidak ada kemudian dengki dengan keutamaan yang Allah berikan kepada Muhajirin. Nah, mereka lebih utama memang Muhajirin. Orang pertama menolong agama Allah, pertama pula berhijrah untuk menyelamatkan agamanya, Muhajirin. Wa yufiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sifat mereka yang ketiga, mereka lebih mengutamakan atas diri-diri mereka sendiri, walaupun kondisi mereka khasasah, dalam keadaan susah, butuh terhadap harta yang butuh, terhadap yang lain dari perkara dunia mereka juga butuh asalnya. Tapi ketika orang Muhajirin datang, masya Allah, mereka ini orang-orang Ansor. Di antara riwayat yang menunjukkan tentang ifarnya mereka, ifar yakni mengutamakan orang lain, lebih mengutamakan orang lain dibandingkan dirinya dalam urusan dunia. Ketika ada tamu yang datang kepada Rasulullah, Rasulullah sampai ke siapa yang mau menjamu tamu ini? Masya Allah, bersegera namanya sahabat ini, langsung saya Rasulullah. Padahal yang mereka suguhkan kepada tamu Rasulullah SAW ini mengakibatkan keluarga dan anak-anaknya kelaparan, tidur dalam keadaan lapar, semua dihidangkan kepada tamu Rasul SAW. Di antara asbabun nuzul yang disebutkan, ifar dari sahabat Ansor itu seperti apa? Demikian. Ketika Rasulullah SAW juga mempersaudarakan orang Muhajirin dengan Ansor, kita ma'ruf kisahnya, sampai di akan dibagi hartanya dengan sahabat Abdurrahman bin Auf. Disuruh pula milih di antara salah satu istrinya yang disukai. Bayangkan, yang disukainya mana, suruh milih. Totalitas dari sahabiah, sahabiah pula berlian, Ansor, luar biasa. Kalau itu terjadi kepada diri kita, mampukah kita yang demikian? Orang yang sangat dicintainya kemudian dikasihkan orang begitu saja. Ini yang ada pada diri sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sehingga Allah tutup pada ayat ini, wa may yuqashsha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang dijaga oleh Allah dari sifat syuh, bakhil, fa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sungguh beruntung orang yang demikian. terjaga dirinya dari sifat kikir. Maka dalam hadis ini, ya sebelumnya Jabir tadi ittaqul zulma, ini masuk pula ya, dan telah lewat, ya ini matlul ghani zulmun, karena saking bahasilnya ya, dia punya utang kepada saudaranya ditunda-tunda terus. Ini juga ada di, ini masuk kezaliman kata Rasulullah SAW. Bakhil iya, matlul ghani iya. Kezaliman, kebakhilan di situ tergabung dua sifat yang diperingatkan Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Qul fil a'zami Allah wa yakum. Berikutnya qala rahimallah wa dzakara Ibnu Abi Dunya min hadis Ibnu Umar. Ibnu Abi Dunya menyebutkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, laqad ra'aituna ma ahadun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi al-muslim. Ini hadisnya semakna riwayat yang lain. Sungguh kami telah melihat ya, dari para sahabat maksudnya, tidaklah ada dari mereka para sahabat lebih berhak dengan dinar-dinar mereka, dirham-dirham mereka, min akhihil muslim, dari saudaranya muslim yang lain. Maknanya mereka ketika memiliki harta itu seolah-olah harta bersama itu sahabat itu. Dan kemudian iki gonku. Sifat egois pada diri mereka itu hampir masyaallah tidak didapati. Tapi Isar ini luar biasa. Mengutamakan saudaranya itu luar biasa nih para sahabat. Ini yang dipersaksikan Ibnu Umar demikian. Para sahabat kalau punya dinar-dinar seolah-olah tidak merasa berhak dengannya. Orang lain butuh ya, monggo langsung demikian. Walaqad sami'tu Rasulullah SAW yaqul, sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza dhanna an-nas fi dinar wa dirham wa tabay'u fil 'aynah wa taraku al-jihad fi sabilillah wa akhadhu adnab al-baqar, sama maknanya seperti wa tabiu adnab al-baqar, sibuk dengan binatang ternak mereka. Anzalallahu alaihim minas sama' bala'an fala yarfa'uhu anhum hatta yuraji'u dinahum. Ini lafaz yang lain. Wa qala rahimallah wa qala al-Hasan. Al-Hasan al-Basri beliau berkata, innal fitnata wallahi ma hiya illa 'uqubatun min Allah 'ala an-nas. Kata Al-Hasan rahimallah, sungguhnya fitnah, nah ini umum sifatnya, bisa fitnah dunia, bisa fitnah din, ujian-ujian, fitnah, musibah-musibah terhadap dunia maupun pada agama, dan tentunya musibah terhadap din ini lebih berat. Yang awalnya masya Allah diberikan hidayah oleh Allah tentang dakwah salafiyah ahli sunnati wal jamaah, rajin ta'limnya, belajarnya, tidak jarang, tidak sedikit di kemudian hari jauh, tambah jauh dan lepas dari hidayah. Maka ini fitnah yang lebih berat dibandingkan dengan hilangnya harta atau yang lain dari perkara dunia. Maka kata beliau, wallahi ma hiya illa uqubah min Allah 'ala an-nas. Demi Allah, tidak lain itu merupakan uqubah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Karena apa? Dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukan. Dosa-dosa dan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan fitnah-fitnah datang silih berganti dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhara ba'du anbiya min Israil ila ma yasna' bihim bukhtan nasr. Kalau kita memperhatikan sebagian nabi-nabi Bani Israil terhadap apa yang dilakukan terhadap mereka, di antaranya bukhtan nasr. Ini raja Babilonia, raja yang dikenal dengan kezalimannya, kebengisannya, kejahatannya luar biasa. Faqal bima kasabat aidina sallatta alaina man la ya'rifuka wala yarhamuna. Dengan sebab dosa-dosa kami, kemaksiatan yang kami lakukan, maka engkau timpakan, yakni dengan sebab dosa ini Allah timpakan melalui dirimu bukhtan nasab terhadap kami. Man la ya'rifuka wa la yarhamuna, yakni seorang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dan tidak pula ada rasa kasih sayangnya pada kami karena kejahatan yang dilakukan bukhtan nasab. Raja yang sangat bengis ketika itu. Waqala Bukhtan Nasr li Daniel, berkata Bukhtan Nasr kepada Daniel. Ini salah satu nama nabi, salah satu riwayat demikian. Riwayat yang lain dikatakan orang saleh, Allah alam ada khilaf. Daniel, Bukhtan Nasr berkata kepada Daniel rahimahullah, sebagian mengatakan beliau seorang nabi. Malladhi sallatani ala qawmi, apa yang menjadi sebab aku kok bisa menguasai kaummu? Maka Daniel alaihissalam mengatakan idhamu khati'atik, karena besarnya kemaksiatan, kejahatan yang kau lakukan. Wa zulmu qaumi anfusuhum, dan juga karena kezaliman kaumku atas diri mereka. Karena kezaliman mereka Allah timpakan bala berupa Allah kirim penguasa semodel dirimu yang jahat, zalim, dan na'udzubillah bengis. Ini kisah Israiliyat ya. Beliau beberapa kali menukilkan kisah-kisah Israiliyat, maka kita perlu menjelaskan bagaimana kita menyikapi ketika ada kisah-kisah Israiliyat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, ketika kisah Israiliyat ini ditetapkan, ya, dipersaksikan kebenarannya oleh Islam, baik dalam Al-Quran maupun hadis, maka kisah ini hak, benar adanya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Ini contoh Israiliyat, akan tapi beritanya benar, hak. Ini dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ja'a habrun min al-ahbar ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Satu ketika datang habrun, ini alimnya orang Yahudi. Datang alimnya dari ulama-ulamanya Yahudi kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, "Ya Muhammad, inna najidu annallaha yaj'alu samawati ala isba' wal ardina ala isba' was syajara ala isba' wal ma' ala isba' wat thara ala isba' wasairil khalaiq ala isba'." Wahai Muhammad, kami mendapati di kitab mereka Taurat bahwasanya Allah menjadikan langit-langit, yakni tujuh lapisnya, berada di jemarinya, dan bumi pun demikian, tujuh lapisnya di atas jemari Allah, wasyajarah pohon-pohon di atas jemari Allah, walma air pula, wasara binatang-binatang pula di atas jemari Allah, wasairul khalaik dan seluruh yang namanya makhluk berada di atas dari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, anal malik, aku adalah penguasa, raja di raja. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidu. Maka mendengar ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum hingga kelihatan gigi geram beliau. Tasdiqan liqaulil habr. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma qadarullaha haqqo qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah." Wassamawatu marwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maka di sini Rasulullah tersenyum membenarkan apa yang dikhabarkan Habr ini, seorang alim ini. Ini Israiliyat, tapi dipersaksikan kebenarannya dalam Islam, tersebut dalam hadis maupun misalkan dalam Al-Quran yang semakna ditetapkan atau dipersaksikan, maka itu beritanya hak. Nah, sikap yang kedua, ketika berita ini diingkari, diingkari oleh Islam, ya, dipersaksikan kedustaannya oleh Islam, maka berita tersebut batil, ya, tidak boleh kemudian diyakini, dipercayai. Contohnya hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anil Ibnu al-Munkathir, sami'tu Jabir radhiyallahu anhu qala, kanatil yahud taqulu idza jama'aha min wara'iha ja'al walad ahwal. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dahulu Yahudi mengatakan, orang-orang Yahud, afan, kalau seseorang suami istri, ya, suami mendatangi istrinya lewat belakang, ini kata mereka ja'al walad ahwal, maka yang lahir akan juling mana anaknya, ya. Ini kata mereka orang-orang Yahudi. Kalau mendatanginya dari arah belakang. Fanazalat, kemudian turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annasitum. Maka dibantah dengan ayat ini. Berarti apa? Berita Israiliyah tadi apa? Didustakan oleh Islam. Wanita-wanita kalian, istri-istri kalian, harful lakum, ladang yang tempat bercocok tanam kalian. Inayah Allah sebutkan. Faktu hartakum annasitum. Maka datang ladang kalian dari arah mana yang kalian suka. Dalam, maksudnya dari belakangku, tidak masalah. Selama melalui jalannya, ya, minal kubur, bukan lewat kubur, ya. Maka didustakan kisah Israiliyat ini yang disampaikan oleh orang Yahudi. Maka yang demikian tidak boleh dibenarkan kalau ada persaksian dalam Islam, baik dari hadis maupun Al-Quran. Maka didustakan, dibantah dengan ayat tadi. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Masih tersisa terkait dengan berita Israiliyat, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.